ku tanya, di manakah bahagia? Akankah mentari menerangi hati ini? Ketika kau tiba, kau beri semua jawabnya. Tak mau ku menerka lagi. Seperti rintik hujan membasahi semua air mata ini untuk kebahagiaan. Setiap langkah ini kau sertai kasih, dan aku terbiasa ditolong oleh cintamu. Akankah mentari menerangi hati ini? Ketika kau tiba, kau beri semua jawabnya. Tak mau ku menerka lagi. Seperti rintik hujan membasahi semua air mata ini untuk kebahagiaan. Setiap langkah ini kau sertai kasih, dan aku terbiasa ditolong oleh cintamu. Kau ajarku untuk menari di atas kepedihanku. Kau beri hari yang baru, seribu lalu menjauh. Kau ajakku untuk menari di atas kepedihanku. Kau beri hari yang baru, sedihku lalu menjauh. Seperti rintik hujan membasahi semua air mata ini untuk kebahagiaan. Setiap langkah ini kau sertai kasih, dan aku terbiasa ditolong oleh cintamu. Like this before. Is this-